siapa kok panggil-panggil? Makhluk sen. Oi. Kenapa mobil? Kenapa ku naon Bobi? Bobi lagi kepengen. Pengen apa? Kepengen punya kumis. Waduh, waduh. Banyak yang terima kasih. Ini kumis. Itu kumis dari mana? Dari kolong. Kolong apa? Kolong tidur. Kolong tidur. Kenapa jadi begini nih? Kumis gue jadi hilang.